Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala muqaddimatu nuzul al-wahy fil ayyam al-akhirah qabla al-bi'thati bada'at tulu athar an-nubuwwati alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa min hadhihi al-alamati wa athar. Awalan ar-ru'ya sadiqah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ikhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan sirah Nabi yang mulia SAW dari kitab Al-Lu'lul Maknun. Dan tema kita malam hari ini adalah berkaitan dengan muqaddimat, tanda-tanda akan turunnya wahyu kepada Nabi yang mulia SAW pada hari-hari terakhir sebelum beliau dibangkitkan sebagai Rasul, diutus sebagai Rasul. Mulailah tampak, ya, tampak padanya tanda-tanda kenabian akan datang. Di antara tanda-tanda tersebut, yang pertama adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang selalu beliau lihat jangan terang benderang, ya, mimpi yang benar. Nah, awal ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an-nubuwwati ru'ya sadiqah fa kana la yara ru'ya min nawm fi nawmihi illa ja'at kafal as-subhi hatta madat 'ala dhalika sittatu ashhur thumma budiya bil wahyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun yang pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda kenabian beliau adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi as-sadiqah, mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya fi naumihi illa ja'at kafaliq as-subhi, tidaklah beliau bermimpi dalam tidurnya kecuali mimpi tersebut benar-benar terang bagi beliau sebagaimana terangnya fajar subuh. Maksudnya Rasulullah mengingatnya dengan kuat. Hatta madat 'ala dhalika sittatu ashhur, dan hal ini berkelanjutan sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan barulah datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wahyu. Rawi Syekhani fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya sadiqah fi an-nawmi fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subhi. Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih mereka dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata yang pertama kali datang kepada Rasulullah SAW sebagai permulaan tanda-tanda kenabian, yakni sebagai permulaan datangnya wahyu, adalah mimpi yang benar dalam tidur beliau. Tidaklah beliau bermimpi kecuali dalam mimpi tersebut beliau melihat dengan terang sebagaimana terangnya cahaya fajar. Naam. Thaniyan hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil khalwah. Dan adapun tanda yang kedua, tanda-tanda muqaddimah akan diangkatnya beliau sebagai nabi adalah kegemaran Nabi SAW untuk berkhulwat menyendiri. Nah, walamma taqarabat sinun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arba'ina habbaballahu ta'ala ilaihi al-khalwah falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahda fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahjuru Makkah kulla 'amin yaqdiya syahr Ramadan fi ghari Hira'in wa kana dhalika mimma tahannathu bihi Quraisy fil jahiliyah. Tatkala Rasulullah SAW umurnya mendekati usia 40 tahun, maka Allah membuat Nabi SAW menyenangi berkhulwat, menyenangi kesendirian. Allah buat Rasulullah senang kesendirian. Tidak ada yang lebih disukainya daripada menyendiri, meninggalkan seluruh manusia. Maka Rasulullah meninggalkan kota Makkah setiap tahun untuk, ya, mengisi Ramadannya di Gua Hira. Dan yang diperbuat Nabi di sana adalah beribadah, ya, sebagaimana beribadahnya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Telah berselisih para ulama apa yang diperbuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebelum dia akan menjadi nabi. Apakah beliau mengikuti salah satu ajaran atau beliau tidak mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya? Sebagian mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti ajaran nabi apapun sebelum beliau. Sebagian mengatakan tidak, tapi Nabi mengikuti ajaran Nabi sebelum beliau. Dan mereka pun berselisih Nabi, apa yang diikuti Nabi. Ada yang mengatakan Rasulullah mengikuti Nabi Adam, mengikuti Nabi Nuh, mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa. pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah bahwa Nabi SAW mengikuti agama Ibrahim. Ya, sebagaimana kita ketahui, agama Ibrahim datang di Jazirah Arabia, diwariskan oleh Ismail. Ya, sejak Ismail, bangsa Arab memeluk agama Ibrahim. Mereka berhaji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka tahallul, mereka kukub di Arafat, mereka bermalam di Muzdalifah, mereka melontar jumrah. Ini semua adalah merupakan agama Ibrahim. Jadi yang diikuti Nabi adalah agama Ibrahim yang murni. Quraisy mengikuti agama Ibrahim tapi yang diselewengkan. Ya. Mereka menyembah berhala, Nabi tak pernah menyembah berhala. Mereka wukuf di Muzdalifah, Nabi wukuf di Arafat. Ya. Jadi inilah yang membedakan antara Nabi dengan kaum Quraisy. Quraisy mengikuti ajaran sisa daripada agama Ibrahim tapi dengan berbagai macam penyimpangannya. Naam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatazawwaju li khalwatihi li ba'di layali syahri. Fa idza nafada dhalika az-zadu raja'a ila ahli yatazawwaju qadra dhalik wa yuqimu fi hira'a shahran min kulli sana. Wa yaqdi waqtuhu fi tafkiri fi ma hawlahu min mashahidil kauni wa fi ma wara'ahu wa ra'aha min qudratin mubdi'ah hatta wasala min as-safa'i wal ishraqi ila martabatin 'aliyatin in akasat fiha asyi'atul ghuyubi 'ala safhati qalbihi al-majluwah fa asbaha la yara ru'ya illa ja'at ka falaki subhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbekal ketika akan berkhulwat, ya, dalam malam-malam setiap bulan yang dia pergi berkhulwat. Apabila bekalnya telah habis, dia kembali kepada ibunda Khadijah meminta agar dibekali kembali. Kemudian dia pun kembali ke Gua Hira, ya, setiap satu tahun satu bulan penuh pada bulan Ramadan. Dan dia menghabiskan waktunya di sana untuk bertafakkur, melihat, memikirkan apa yang ada sekitarnya. Ya, daripada alam semesta, dia memikirkan tentang alam semesta ini, langit, bumi, ya, gunung dan semacamnya. Wa fi ma wara'aha min qudratin mubdi'ah, di mana alam yang dia lihat menunjukkan adanya pencipta yang begitu dahsyat, yang begitu agung, yang telah menciptakan dengan sempurna alam tersebut yang terbentang di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat hati beliau menjadi jernih bercahaya, ya, sehingga menjadi tinggi kedudukan hati beliau sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan cahaya atas pemikiran jernih tersebut, meninggalkan segala macam kebiasaan kaumnya, ya, menghilangkan segala macam kabus yang ada menyelimuti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tradisi ajaran kaumnya yang menyimpang. Karena itulah Nabi SAW selalu bermimpi, mimpi yang hak. Mimpinya begitu terang, bagaikan terangnya cahaya fajar ketika datang. Naam. Rawi Syekhani fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya shadiqatu fi an-naumi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali zawati du'adadi. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, adapun perkara pertama yang datang kepada Nabi SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur beliau. Kemudian beliau pun mulai menyukai untuk menyendiri. Dan adalah beliau SAW pergi menyendiri di Gua Hira. Di sana dia beribadah bermalam-malam. Naam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qada jiwarahu min syahri dzalika kana awwalu ma yabda'u bihi idza sarafa qabla an yadkhula baitahu al-Ka'bah fayatufu biha sab'a aw ma syaa Allah ta'ala min dzalik thumma yarji'u ila baitihi. Hadirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama satu bulan penuh beliau bermulazamah di Gua Hira, terus menerus di sana beritikaf. Dan apabila beliau pulang sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk ke rumahnya, maka dia terlebih dahulu masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf di Ka'bah 7 kali. kemudian baru dia pulang ke rumahnya. Itulah tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhal Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika 3 sanawat ila an ja'ahu al-wahy wa huwa fi ihda khalawatihi tilk. Begitulah kondisi Nabi selama 3 tahun. Selalu menyendiri bertafakur ke Gua Hira. Setiap tahunnya 1 bulan ketika Ramadan naik ke Gua Hira. Habis bekal kembali ke istrinya. Ya, 3 tahun kondisi beliau demikian hingga datanglah kepada beliau wahyu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Thalithan, taslimul hajari wasyajari. Taslimul hajari wasyajari 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Muslim fi sahihi an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu hajaran بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لا اعرفه الان. Adapun tanda-tanda atau mukaddimah yang ketiga, tanda-tanda beliau akan diangkat sebagai nabi adalah salamnya kepada beliau batu-batu yang ada di Mekah. Batu-batu gunung mengucapkan kepada beliau salam. Ya, dan tak usah heran ya mendengarkan batu-batu gunung mengucapkan salam. Allah mampu membuat benda-benda mati ini ya berbicara. Di hari kiamat bahkan tangan-tangan dan kaki pun berbicara. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku benar-benar mengetahui ada satu batu di Mekah yang selalu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai rasul. Aku mengetahuinya sekarang, di mana dia?" Ya, ini adalah tanda-tanda sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Naam. Al-Tirmidzi wal Hakim fil Mustadrak bi sanadin dha'ifin an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fa kharajna fi ba'd nawahiha famastaqbalahu jabalun wala shajarun illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya rasulullah. Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan ya dalam kitab Mustadrak Imam Hakim dengan sanad yang lemah dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kami pun keluar pada sebagian jalan-jalan yang ada di Mekah. Tidaklah berjumpa dengan Nabi gunung ataupun pepohonan kecuali semuanya mengucapkan kepada Nabi assalamu alaikum Rasulullah. Tapi hadisnya lemah, riwayatnya lemah. Ya. Kalau yang di atas dalam dalam riwayat Muslim mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada kata-kata ya Rasulullah. Di sini ada tambahan assalamu alaikum ya Rasulullah. Ya. Tentunya akan menjadi muskil kalau anda kata ucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah. Kenapa muskilnya? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, dia tak tahu apakah dia sebagai rasul. Makanya dia datang bertanya kepada Khadijah, Khadijah bertanya kepada Waraqah. Ya, kalaulah sebatu mengucapkan kepada assalamu alaikum Rasulullah, mungkin dia enggak kaget lagi. Tapi ada pun dalam riwayat Muslim hanya mengucapkan kata-kata salam, mungkin dengan namanya assalamu alaikum Muhammad. Dan riwayat assalamu alaikum Rasulullah riwayatnya lemah. Naam. Wa rawi Ibnu Ishaq an ba'di ahli al-ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina arada Allah ta'ala bi karamatihi wa ibtada'ahu bin nubuwah كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويقضي إلى شياب مكة ويطوف أو وبطون أوليتها فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله قال فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا شجرة والحجارة فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان. ابن إسحاق salah satu penulis kitab sirah meriwayatkan dari sebagian ulama ya bukan dari Nabi SAW tapi ungkapan dari ulama bahwasanya Rasulullah SAW ketika Allah ingin memuliakan dia menjadikannya sebagai nabi, apabila keluar untuk suatu keperluan hajatnya, apabila dia pergi jauh ya, kemudian meninggalkan rumah-rumah di Makkah, ketika beliau melewati lembah-lembah di Makkah, ya, melewati perut-perut gunung, celah-celah gunung, tidaklah beliau melewati apapun juga berupa bebatuan kecuali batu-batu akan mengucapkan salam kepadanya, batu maupun kayu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah melihat ke kiri dan kanan, dan dia melihat ke arah belakang dan depan. Maka beliau tak melihat kecuali hanyalah pepohonan, hanyalah bebatuan. Begitulah Rasulullah SAW, ya, selalu mendengar, melihat dan mendengar. Ya, sampai datang kepada beliau Jibril alaihissalam membawa kemuliaan, yakni diangkatnya beliau SAW menjadi nabi ketika beliau berada di Gua Hira di bulan Ramadhan. Naam. Rabi'an sama'un nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawta wa ru'yatuhu dawa. Rawi Imam Muslim fi sahihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 15 sana yasma'u sawta wa yara ad-dawa 7 sinina wa la yara shay'an wa 8 sinina yuha ilayh. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW ya tinggal selama 5 tahun, selama 15 tahun ya di Makkah. Beliau selalu mendengar ada suara yang menyuruh beliau, maksudnya suara Jibril yang menyuruh beliau. Dan beliau melihat cahaya, maksudnya cahaya malaikat. Ya, selama 6 tahun. Tapi beliau tidak melihat apapun juga. Dan 8 tahun SAW ya baru diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin 'ala syarti muslimin 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Khadijah inni ara daw'an wa asma'u sawtan wa inni akhsha an yakuna bi junun. Wa qalat radhiyallahu anha لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال إن يكن صادقا فإن هذا الناموس مثل ناموس موسى فإن بعث وأنا حي فسأعزره فسأعزره وأنصره وأؤمن به. نعم. إمام أحمد مريكن دلم Musnad dan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata pernah Nabi berkata kepada istrinya Khadijah, inni aradu'an, aku selalu melihat ada cahaya, wa asma'u sawtan, aku selalu mendengar suara tapi tak terlihat siapa yang berkata-kata, wa inni akhsha an yakuna bi junud, aku khawatir jangan-jangan aku bisa menjadi gila karena hal ini. Faqalat radhiyallahu anha, berkatalah ibunda Khadijah, lam yakun lillahu liyaf'ala dhalika bika ibna Abdillah, tak akan mungkin Allah membuat engkau seperti prasangka kamu itu wahai anaknya Abdullah. Thumma atat Waraqah bin Naufal, kemudian di bawahnya Rasulullah menemui Waraqah bin Naufal, kemudian dia sebutkan tentang apa yang Rasulullah alami, melihat cahaya, mendengar suara. Maka berkatalah Waraqah bin Naufal, ya, anak paman Khadijah yang membaca kitab Ibrani dalam bahasa Arab, mampu menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Arab, beragama Isa Nasara. Maka berkatalah Waraqah, jika benar apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dialah kelak akan menjadi nak, sesungguhnya yang dia dengar adalah merupakan suara namus. Namus adalah seorang yang diberitakan kepadanya suatu rahasia. Maksudnya di sini adalah Jibril. Jibril disebut namus karena segala macam wahyu Allah rahasiakan kepada Jibril, tak diberikan kepada selain beliau untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Waraqah, fa inna hadza namus. Sesungguhnya suara yang dengar adalah suara namus. Mithlu namus Musa, yang pernah datang kepada Musa. Maksudnya Jibril. Fa in bu'itha wa ana hayyun, kalaulah dia itu diutus sebagai nabi dan aku masih hidup, fasa uazziruhu, pastilah aku akan membelanya, ya, menolongnya, mempertahankannya, wa uminu bihi, pastilah aku akan beriman dengannya. Ini menunjukkan Waraq bin Nawfal berada di atas agama yang lurus, ya, beragama Nasrani. Sementara kebanyakan bangsa Arab beragama Ibrahim yang telah diselewengkan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Al-ahdathu min nuzulil wahyi ilal hijrah. Nuzulul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang berbagai macam kejadian-kejadian sejak turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hijrahnya beliau ke kota Madinah. Naam. Yang pertama adalah peristiwa turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa lamma takamala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Walamma takamala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sana wa kharaja ila Hira'in kama kana yakhruju fi syahr Ramadhana atahu Jibril alaihi salam bi amri Allah azza wa jalla وبعثه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. Tatkala umur beliau sempurna 40 tahun, beliau ke suatu hari keluar menuju Gua Hira sebagaimana biasa yang dilakukan pada bulan-bulan Ramadan. Tiba-tiba datang Jibril kepada Nabi dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan itulah Rasulullah pun diangkat sebagai rasul. Sebagai rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya. Sebagai rasul kepada seluruh manusia yang datang membawa kabar gembira dan kabar ancaman bagi yang membangkang dengan risalahnya. Naam. Rawi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, "Bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil 40 sana, wa makatha bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi, thumma umira bil hijrah." Fahajara 10 sinina wa mata wa huwa ibn 63. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah diangkat sebagai nabi ketika berusia 40 tahun. Dan beliau tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Terus menerus wahyu datang kepadanya. Setelah itu, setelah 13 tahun di Makkah datang kepadanya wahyu, beliau pun diperintahkan untuk hijrah. Maka beliau berangkat hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, dan dalam hijrah tersebut beliau sasal hidup selama 10 tahun. Jadi setelah diangkat menjadi nabi dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Dan umur beliau sebelum diangkat sebagai nabi ada 40 tahun, ditambah 63 tahun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggal tatkala beliau berusia 63 tahun. Naam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala was sahih annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa 'ala ra'sil 40 sana. Hadha wal mashhur alladhi atbaqa 'alaihi al-ulama. Ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang benar bahwasanya beliau sasal diutus ketika berusia tepat 40 tahun. Inilah yang paling masyhur riwayatnya dan ini yang disepakati oleh para ulama. Naam. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه وبينه وبين عباده. ابن القيم رحمه الله mengatakan tatkala beliau telah sempurna berusia 40 tahun mulailah tampak kepada beliau datang kepada beliau cahaya kenabian. Allah muliakan beliau dengan risalahnya. Allah mengutusnya kepada makhluknya dan Allah khususkan kemuliaan kepadanya. Allah jadikanlah Nabi sebagai orang yang dianggap amanah mengemban wahyunya di antara hamba-hambanya. Naam. Wa qala Jamaluddin Abu Zakaria Yahya bin Yusufi As-Sarsari rahimahullahu ta'ala wa atat alayhi 40 fashraqat samsu nubuwati minhu fi Ramadan. Wa kana dhalika yawm al-itsnain 17 min Ramadhana. ودليل ذلك قول تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Berkata Jamaluddin Abu Zakaria Yahya bin Yusuf As-Sarsari rahimahullah dalam syairnya wa'atad alaihi arba'un, tatkala datang usia 40 padanya fa'asyraqat syamsun nubuwah, mulai terbit cahaya ya kenabian fi Ramadan, ketika bulan Ramadan, daripada beliau SAW. Dan kenabian tersebut datang kepada beliau ketika hari Senin, ya, 17 Ramadhan. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas antara kebenaran dan sebagai pembeda. Naam. Wa rawa al-Imam Muslim fi sahihi an Ibn an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fi unzir alaihi. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah ditanya, kenapa beliau berpuasa di hari Senin? Ya, kata beliau, pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itulah wahyu diturunkan kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itulah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Walnastami' ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha tarwi lana qissata bid'il wahyi. Qalat radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya shadiqah fi an-nawmi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi. Hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi dhari hira'in, faja'ahu al-malaku faqala iqra. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana biqari. Qala fa akhadhani fa qatani hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani. Faqala iqra, qultu ma ana biqari. Fa akhadhani fa qatani thaniya hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani. Faqala iqra, fa qultu ma ana biqari. Fa akhadhani fa qatani thalitha thumma arsalani. Faqala iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ya, kisah Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana Nabi diangkat sebagai Rasul. Marilah kita mendengarkan kisah tersebut dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, yang pertama kali datang kepada Rasulullah SAW, ya, berupa wahyu adalah mimpi yang benar ketika tidur. Setiap kali beliau bermimpi tatap tidurnya, beliau melihat dengan terang sebagaimana terangnya cahaya pagi. Hingga datanglah suatu hari padanya kebenaran wahyu. Tatkala beliau berada di Gua Hira, datanglah malaikat yang berkata, "Iqra, bacalah." Dan dia berkata, "Ama ana biqari." Aku tidaklah bisa membaca. Maka fa akhadhani fa ghattani, kata Nabi, dia pun seketika memelukku dengan sekuat-kuatnya. Hatta balagha minni al-jahdu, sehingga aku pun kesulitan untuk ya bergerak dan bernapas karena pelukan yang kuat. Thumma arsalani, kemudian dia lepaskan aku kembali. Faqala, sambil berkata, iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku pun mengatakan hal yang sama, aku tidak tahu membaca. Fa akhadhani fa ghattani thani hatta balagha minni al-jahdu, kembali dia kuat sekuat-kuatnya memelukku sehingga aku pun kesulitan, kemudian melepaskanku kembali. Dan dia katakan lagi, bacalah. Aku kembali mengatakan, aku tidak bisa membaca. Maka dia pun kembali yang ketiga memelukku dengan kuat, kemudian melepaskanku kembali berkata, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, yang telah menciptakan manusia dari halak, sperma yang menempel di rahim. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajarkan kepada manusia dengan perantara pena, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui mereka. Inilah yang pertama kali datang kepada Nabi berupa wahyu. Naam. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarju fuadu. Fadakhala 'ala Kharijah bintu Khuailin radhiyallahu anha faqalat, zammiluni zammiluni. Fazamaluhu hatta dhahaba 'anhu raw'. Faqala li Kharijah wa akhbaraha al-khabara, laqad khashitu 'ala nafsi. Faqalat Kharijah, kalla wallahi ما يخزيك الله أبدا إنك تتسل الرحمة وتحمل الكلة وتقصب المعدومة وتكرئ الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتس ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن أبي خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له خديجة، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة، يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة، هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijiyahum qala na'am lam yati rajulun qattu bimithli ma ja'ta bi illa udiya wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara thumma lam yanshub waraqatu an walam yanshab waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahy. Maka Rasulullah pun pulang membawa wahyu tersebut dalam hatinya, ya, dan ketika itu beliau gemetaran hati beliau sallallahu alaihi wasallam, ketakutan. Maka dia pun masuk menemui Khadijah bintu Khuwailid istrinya sembari berkata, selimutilah aku. Maka Khadijah menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hilang rasa takutnya. Maka dia berkata kepada Khadijah dengan apa yang dia lihat. Dia berkata, sungguh aku begitu khawatir atas diriku ini, ya, dengan apa yang terjadi dengan beliau setelah diceritakan bagaimana Jibril memeluknya dan menyuruhnya untuk membaca ayat-ayat yang tadi. Maka berkatalah Khadijah, sekali-kali tidak, demi Allah, Allah takkan pernah menghinakanmu selama-lamanya, karena engkau senantiasa menyambung silaturahmi, kau selalu memikul beban orang-orang kesulitan, kau selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang tak berpunya, engkau menjamu tamu, kau selalu membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Tak mungkin Allah menghinakanmu. Maka seketika Khadijah pergi membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak pamannya Khadijah, dan dia adalah seorang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah, dan dia mampu menulis dengan bahasa Ibrani dan mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani, ya, semampu yang dia lakukan. Dan dia telah tua renta dan dia pun telah buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, wahai, berkatalah Khadijah kepada Nabi, ya Ibn Am, dia berkata kepada anak pamannya Waraqah, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, dengarkanlah apa yang diceritakan oleh, ya, keponakanmu ini. Maka berkatalah Waraqah, wahai anak saudaraku, mada taro, apa yang telah kau lihat? Maka Rasulullah pun beritahukan kepadanya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia ingat. Maka berkatalah Waraqah, hadzan namusul ladzi nazala ala Musa, yang datang inilah yang pernah datang pula kepada Musa, Jibril. Kalaulah, ya, aduhai, kalaulah aku masih muda, ya, kalaulah aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Maka Rasul bertanya, apakah kaumku mengusirku? Berkata Waraqah, ya, taklah ada seorang pun yang datang kepadanya sebagaimana yang kau rasakan ini, kecuali akan dimusuhi. Sekiranya aku masih menjumpai engkau dalam keadaan hidup, pastilah aku akan membantumu, membelamu, ya. Tak lama setelah itu Waraqah bin Naufal pun meninggal. Setelah itu pun wahyu terputus. Setelah surat Al-Alaq 5 ayat ini, wahyu pun terputus. Ya, lewati saja syairnya. Terus. Ahsanallahu ilaikum, riwayatun mursalatun dha'ifah. Qultu waqa'a fi riwayat Ibn Ishaq fi sirah an Ubayd ibn Umair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril wa ana na'im binamatin min dibajin fi kitabun, faqal iqra. Akmil. وهذه رواية مع ضعفها مخالفة لرواية الصحيحين من أن نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اليقظة لا في المنام، والمعول عليه ما في الصحيحين وأن ذلك كان في اليقظة لا في المنام، والله أعلم. Ada riwayat yang lemah dalam perkara turunnya wahyu ini. Ibn Ishaq meriwayatkan dalam kitab sirahnya dari Ubaid bin Umayyah, dia berkata, ya, berkata Rasulullah, datang kepadaku Jibril tatkala aku sedang tidur, dan dia membawa secari, ya, tulisan yang tertulis dalam sutra. Dalamnya ada tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kata beliau adalah riwayat yang lemah, bertentangan dengan riwayat yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. bahwasanya Rasulullah SAW itu datangnya Jibril dalam keadaan Rasulullah terjaga, bukan dalam keadaan tidur, bukan bermimpi, bukan melihat ayat dalam tulisan yang dibawakan dalam sutra, kain sutra, tidak. Tentunya yang menjadi kesandaran adalah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, bahwasanya yang terjadi ketika dalam keadaan siuman, bukan dalam keadaan tidur. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Futurul wahyi. Fatarul wahyu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da awwali marratin ra'a Jibril alaihi salam fiha muddatan yasiratan. Faqad rawal Imam Ahmad fi musnadih bi sanadin sahihin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala hubisal wahyu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi awwali marratin wa hubiba ilayhil khala'u faja'ala yakhlu fi hira'in. قال الحافظ في الفتح وكان ذلك أي فطور الوحي ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له تشوف إلى العود. نعم. فطور الوحي. Kemudian setelah turun ayat yang pertama ini, lima ayat pertama itu Al-Alaq ini, wahyu pun terputus. Ya. Terputus wahyu beberapa masa. Muhammad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ya, tertahanlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam turunnya wahyu. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai kembali untuk menyendiri. Ya. Maka beliau kembali menyendiri di Gua Hira, berkata Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, sebab kenapa wahyu ini Allah SWT hentikan agar hilang dari Nabi segala macam bentuk ketakutannya tentang peristiwa pertama kali datang Jibril menyampaikan padanya wahyu, agar setelah itu beliau SAW merasa rindu untuk kembali mendapatkannya. Allah Ta'ala alam. Naam. Riwayatun mursalatun da'ifah. قلت وقع في صحيح البخاري عن زهري قوله حتى هزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا هزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواحك الجبال فكلما أوفى بدروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا بمثل ذلك فإذا أوفى بدروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. أكمل. قال الحافظ في الفتح وهذه القصة وهي من بلاغات زهري وليس موصولا. قلت ولذلك لم يروي الإمام البخاري هذه الرواية في كتاب البدء الوحي وإنما رواها في كتاب التعبير ليبين ضعفها. Ada riwayat yang lemah dalam turunnya wahyu ini. Ya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Zuhri. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Imam Zuhri, Syihabun Az-Zuhri, dia berkata. Ini perkataan Syihabun Az-Zuhri. Ya. Hatta hazina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma balaghana. Yang kami dengar Nabi pun menjadi sedih. Huznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi shawahiq al-jibal. Kesedihan beliau karena tak lagi datang wahyu membuat beliau naik ke puncak-puncak gunung, ingin menjatuhkan diri dari puncak gunung. Ini riwayatnya lemah. Ya. Rasanya tak layak Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bunuh diri. Karena itulah riwayatnya lemah. Faqala, ya. Fakullama awfa bidharwati jabalin, tibkala beliau telah tiba di puncak gunung ingin menjatuhkan dirinya, maka muncullah Jibril berkata, wahai Muhammad, engkau adalah benar Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjadi tenang hatinya. Ya, kemudian kembali pulang. Jika masa panjang kembali tak datang-datang wahyu, beliau kembali naik ke puncak gunung ingin melakukan hal serupa. Ya, jika telah tiba di puncak gunung kembali Jibril menampakkan dirinya dan berkata seperti yang semula, ay Muhammad, engkau itu Rasulullah. Berkata Hafidz dalam Fathul Bari, kisah ini dari apa-apa yang disampaikan Zuhri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sanad, tidaklah menyambung. Karena itu Imam Bukhari tidak menyebutkan ini dalam riwayatnya di Kitabu Badil Wahyi. Tapi dia menyebutkannya dalam kitab Ta'bir dan menjelaskan lemahnya riwayat ini. Jadi tak sahih Rasulullah ingin bunuh diri, riwayatnya lemah. Naam. Berapa syarat itu? Tamak ya. Habis. Naam, terus. Muddatu futuril wahyi. أما مدة فطور الوحي فرأى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت أياما وهذا الذي يترجح بل يتعين وأما ما استهر من أنها دامت سنتين ونصف أو ثلاث سنوات فلا يصح بحال بعد إدارة النظر في جميع الروايات قال دكتور محمد أبو الشهبة رحمه الله تعالى والذي أرجحه وأميل إليه أنها كانت أياما وأن أقصاها 40 يوما أما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أو 2.5 من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ودعوة فهذا ما لا تقبله العقول ولا يدل عليه نقل صحيح. نعم. Berapa lama terputusnya wahyu setelah tiba wahyu pertama itu? Adapun Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya terputusnya wahyu itu adalah beberapa hari saja. Dan inilah yang lebih benar, yang lebih tepat dan harus seperti ini. Adapun riwayat yang masyhur tersebar bahwasanya terputusnya wahyu selama 2 tahun ya, setengah atau 3 tahun adalah riwayat yang tidak sahih. Jika diperhatikan, dilihat baik-baik, ya ditinjau dengan logika, lihat dari jalur-jalur sanadnya tidaklah sahih. Ya, berkata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah, yang aku anggap lebih rajih, lebih benar dan aku condong kepadanya bahwasanya terputusnya wahyu pertama dan kedua itu hanyalah beberapa hari saja. Paling lama 40 hari saja. Adapun dikatakan beliau terputus wahyu sejak yang pertama dengan yang kedua sampai 3 tahun atau 2 tahun setengah, ya adalah merupakan ya perkara yang tidak benar, tidak dapat diterima oleh logika yang sehat, apalagi tak didukung oleh ya penukilan dengan sanad yang sahih. Nah, 3 tahun 2 tahun setengah umur dakwah tak ada turun wahyu, tak diterima oleh akal yang sehat, kata beliau. Naam. Nuzulul wahyi maratan thaniyatan wal amru bidakwati ila Allah ta'ala. لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أدحى نبيا لله الكبير المتعال وأن الذين جاءه هو الوحي هو الوحي من الله سبحانه وتعالى وصار تشوقه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية. Turunnya wahyu yang kedua kali dan perintah agar Nabi SAW mendakwakan agama ini. Tatkala Rasulullah SAW telah sampai kepada tingkat yakin bahwasanya dia telah menjadi nabi, ya, dari pilihan Allah Tabaraka Taala, Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Besar, ya, yang datang kepada dalam merupakan wahyu dari Allah, maka beliau menjadi rindu untuk kembali mendapatkan wahyu tersebut dan biasa nantiasa menunggu-nunggu kedatangan wahyu yang membuat ya beliau semakin kokoh ya keyakinan beliau bahwa beliau adalah seorang nabi. Kemudian agar persiapan beliau salam untuk dapat ya lebih bersiap diri ketika datang wahyu kedua kalinya. Maka dalam kondisi Rasulullah telah siap dengan kedatangan wahyu, telah merindukan wahyu, menanti-nanti, ketika itulah datang Jibril menyampaikan wahyu yang kedua. Naam. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam athna'a fatratil wahyi yadhhabu ila ghar Hira'in wa yakhlu fihi wa bainahu wa nazilun dhata yawmin idh sami'a sawtan minas sama'i farafa'a ra'sahu fa idza Jibril alaihi salam fi surati allati khalaqallahu alaiha saddan ma bainal ufuq فرعب منه ثم رجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني فزملوه فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Adalah Nabi SAW ketika terputus wahyu tersebut, juga beliau selalu kembali ke Gua Hira untuk kembali menyendiri. Tatkala beliau turun pada suatu hari, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Dia angkat kepalanya dan dia tolehkan ke atas langit. Ternyata dia lihat ada Jibril alaihissalam dalam bentuk asli yang Allah ciptakan Jibril dalam wujud aslinya. Ya, dia lihat Jibril menutupi segala macam sisi arah yang beliau lihat ke atas. Ya, maka beliau SAW merasa kecut hatinya, takut. Kemudian dia pun pulang kembali ke rumah ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan dia berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka dia pun diselimuti. Ketika itulah datang Jibril menurun kepadanya wahyu yang kedua yang berbunyi, ya ayuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah sekarang, beritakanlah kepada manusia, wa rabbaka fakabbir, Tuhan membesarkan, wa thiyabaka fatahhir, bajumu sucikan, war rujza fahjur, dan segala macam kotoran-kotoran berhala kesyirikan tinggalkan. Nah, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, syukur Allah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.